Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai prolog tentang hadis yang ketiga yang disebutkan di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis yang menyebutkan tentang kebajikan dan dosa. Kita ulangi hadisnya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan, apa itu dosa? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wal ithmu, adapun dosa, ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Adapun dosa adalah sesuatu yang membuatmu bimbang, sesuatu yang membuatmu ragu hatimu, dan engkau tidak suka apabila diketahui oleh orang saat mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang kebajikan, karena Nabi SAW menjelaskan pertama kali tentang kebajikan. Setelah selesai membahas tentang kebajikan, kita akan lanjutkan keterangan tentang dosa. Berbicara tentang kebajikan, sangat beragam versi kebajikan di dalam pengertian manusia. Beragamnya versi tersebut kembali kepada latar belakang keimanan atau background pendidikan. Ada sebagian orang menganggap ngerumpi bareng dengan tetangga, membicarakan aib orang lain, katanya itu bagian dari apa? Kebajikan. Katanya, ya hidup bertetangga harus seperti itulah. Masa mereka pada duduk-duduk, kita enggak ikut cangkruk di situ. Ada lagi yang mengatakan kebajikan itu ya ikut ngecat rambut warna-warni, nyoret-nyoret apa? Baju, konvoy membuat jalan jadi macetan setelah apa? Pengumuman kelulusan. Katanya yo, ini kan solidaritas. Solidaritas pertemanan satu alma mater. Nanti kalau kita enggak ikut, nanti kita enggak dibilang baik dong. Kebajikan versi anak SMA. Ada lagi yang mengatakan kebajikan itu ya ikut perayaan agama lain. Bahkan kalau perlu kita mengadakan doa lintas agama. Bukankah kita sama-sama menyembah Tuhan? Iya, Tuhannya beda-beda. Katanya ini adalah bagian dari kebajikan toleransi beragama. Dan perlu saya ingatkan, Islam bukan agama yang anti toleransi. Akan tetapi Islam mengatur toleransi yang benar bagaimana. Ketika kita berbicara tentang kebajikan, akan sangat beragam versinya. Dan masing-masing merasa bahwasanya versi kebajikan dia itu yang paling benar. Dan kalau sudah ketemu seperti ini, repot. Masing-masing mengklaim paling benar. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu adanya definisi yang benar dari kebajikan. Dan definisi itu harus bersumber dari pihak yang terpercaya, yang tidak mungkin bohong, yang kata-katanya tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dia. Dari pihak yang setiap ucapan yang disampaikannya adalah bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekomendasi kok dari siapa? Dari Allah. Kira-kira rekomendasinya mungkin keliru enggak? Mungkin keliru enggak? Kalau rekomendasinya saya sama jenengan, mungkin keliru enggak? Sangat mungkin, bukan mungkin lagi. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Surat apa? An-Najm ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Rasulullah SAW itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kalau menyampaikan sesuatu, bukan karena dorongan nafsu, bukan. Bukan karena kepentingan pribadi, bukan. Bukan dalam rangka untuk memperkaya diri, bukan. Beda dengan manusia biasa seperti kita. Bikin undang-undang, bikin aturan, Mana yang kira-kira menguntungkan. Makanya setelah dia turun digugat ke MK. Ketahuan ternyata ini ada udang di balik apa? Ada udang di balik rempeyek ternyata. Kalau kita ngomong manusia biasa, nafsu itu masuk ke situ. Nabi SAW direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi SAW kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. "In huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau apa yang disampaikan wahyu sumbernya dari Allah, maka itu jaminan mutu. Tidak mungkin apa? Salah. Tayyib. Kembali kepada pembahasan tentang apa tadi? Kebajikan, apa definisinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Apa definisi kebajikan? Akhlak yang baik. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara kebajikan dengan akhlak yang baik. Atau dengan kata lain, kebajikan itu ya akhlak yang baik. Akhlak yang baik ya kebajikan. Atau kalau boleh kita katakan, akhlak yang baik sama dengan kebajikan. Kebajikan sama dengan akhlak yang baik. Pertanyaannya, apakah akhlak, apakah kebajikan hanya ada di dalam akhlak yang baik? Atau dengan kata lain, apakah kebajikan itu terbatas dalam akhlak yang baik saja? Kalau kayak gitu, benar dong ungkapan sebagian orang, ora sholat ora apa-apa, sing penting akhlaknya apik. Kayak gitu kira-kira? Kayak gitu apa enggak? Enggak. Nabi sendiri mengatakan, kebajikan adalah akhlak yang baik. Berarti setiap orang yang berakhlak baik mesti bijak, kebajikan. Karena Nabi SAW mengatakan kebajikan adalah akhlak yang baik. Berarti setiap orang yang berakhlak baik berarti dia memiliki kebajikan. Apakah seperti itu maksudnya? Kalau seperti itu maksudnya, berarti kalau kayak gitu enggak usah saja beragama Islam. Yang penting tidak korupsi, kafir ora apa-apa. Itu kan yang sekarang sedang dengung-dengungkan. Daripada pemimpin muslim yang korupsi, mendingan pemimpin kafir yang tidak korupsi. Apa enggaknya pemimpin muslim korupsi kabeh apa? Kayak orang-orang pemimpin muslim sing ora korupsi. Kemudian apakah itu bukan karena permainan dari media yang mengesankan bahwa dia itu bersih banget? Padahal sejatinya tidak demikian, karena media dikuasai oleh mereka sehingga menggambarkan, oh dia jujur banget. Kalau memang media jujur, akan terbuka semuanya. Apakah seperti itu? Apakah maksud dari definisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kebajikan akhlak mulia, tidak perlu kita itu memperhatikan akidah, tidak perlu kita memperhatikan ibadah, yang penting kita sudah berakhlak mulia sudah cukup, apakah seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Karena akhlak tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sebagian orang memahami akhlak mulia ya akhlak kepada apa? Sesama. Bukan seperti itu, Mas. Akhlak yang mulia tidak sesempit yang Anda bayangkan. Mari kita simak pengertian akhlak di dalam obrolan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dalam sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, diceritakan ada seorang yang bernama Sa'ad bin Hisham. Siapa namanya? Sa'ad bin Hisham. Beliau datang ke kota Madinah. Tentunya setelah Rasulullah SAW wafat. Hadis ini panjang. Di antara potongan hadis ini, siapa namanya tadi? Sa'ad bin Hisham atau Sa'ad datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Punya beberapa pertanyaan. Dan tentunya Sa'ad bin Hisham ini tahu persis yang ditanya ini adalah seorang yang ilmunya luar biasa, yang paling tahu tentang siapa? Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang lain tahu Rasulullah di luar, tapi kalau sudah masuk rumah yang paling paham siapa? Istri beliau, terutama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka pertanyaannya, lihat pertanyaannya saat kepada Aisyah. Ya ummul mukminin. Wahai ummul mukminin. Wahai ibunda kaum mukminin. Ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku. Kasih tahu aku akhlaknya Rasulullah SAW itu seperti apa? Ini pertanyaan kira-kira butuh jawaban panjang apa pendek? Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku akhlaknya Rasulullah SAW seperti apa? Kalau jenengan yang ditanya, kira-kira jawabnya panjang apa pendek? Kok di sini aku butuh nyiapkan pengajian ping 10 pengajian. Oh, saya ambilkan bukunya. Ini bukunya tebal banget nih. Akhlak Rasulullah SAW. Lihat jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Begitu ditanya, tolong ceritakan kepadaku akhlaknya Rasul seperti apa. Berarti kan pertanyaannya tentang apa? Akhlak. Ini kita, perlu kita garis bawahi. Karena kita sekarang sedang membahas tentang apa? Akhlak. Apa kata Aisyah? Aisyah balik bertanya. Kamu baca Quran enggak sih? Ditanya sama Aisyah apa? Kamu baca Quran enggak? Maka kata Sa'ad, iya tentu. Masa saya enggak baca Quran? Saya baca Quran, wahai Aisyah. Begitu Aisyah radhiyallahu anha mendengar jawaban dari Sa'ad bahwa dia baca Al-Quran, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa'inna. Khuluqa Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Kamu bertanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Titik. Simple. Ya, yeah. Simple. Jawaban yang sangat simple. Tapi maknanya luas. Kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, rahimahumullah, dan juga ulama yang lainnya. Maksud dari perkataan Aisyah, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran, maksudnya bahwa Rasulullah SAW akhlaknya adalah mengamalkan isi Al-Quran semuanya. Pertanyaannya, isinya Al-Quran itu apa? Berbuat baik kepada sesama tok? Atau ada pembahasan yang lain? Ada pembahasan yang lain? Pembahasan akidah ada enggak? Pembahasan ibadah ada enggak? Perintah untuk sholat ada enggak? Tadi yang katanya sing penting serawung kalau tanggane ora sholat ora apa-apa. Tadi yang mengatakan seperti itu. Perintah untuk sholat dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Perintah untuk memeluk agama Islam dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Celaan kepada orang kafir di dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Celaan untuk orang yang tidak sholat ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kata orang yang ada dalam neraka, qalu lam nakum minal musallin, mien nyongara sholat. Itu jawabannya. Berarti definisi akhlak itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bukan hanya terbatas di dalam akhlak kepada sesama saja. Yang biasa diistilahkan dengan hablum minan nas. Tapi akhlak yang mulia juga mencakup akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang biasa diistilahkan dengan hablum minallah. Berarti akhlak itu terbagi menjadi berapa? Dua. Secara global, akhlak yang baik itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, akhlak kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Akhlak kepada makhluk. Kenapa makhluk? Bukan manusia. Kenapa makhluk? Saya gunakan kata makhluk, kenapa bukan manusia? Karena di muka bumi ini isinya ora kur, menungsa tok. Ada makhluk yang lain. Siapa itu? Hewan. Ada enggak akhlak kepada hewan? Ada. Hati-hati ge, jelemaning kurban. Ya, perhatikan akhlak terhadap binatang. Akhlak kepada jin, akhlak kepada malaikat. Ya, akhlak kepada tetumbuhan, ada semuanya. Ini pernah kita bahas dulu. Dulu. Kapan ya? Sekelalen. Lihat aja videonya di yufid.tv. Judulnya klasifikasi akhlak. Klasifikasi akhlak. Itu ada berapa seri, saya lupa itu. Karena panjang itu pembahasannya. Akhlak kepada manusia dibagi lagi. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada pembantu, akhlak kepada guru. Wah, jawab banget gue. Itu baru bicara manusia. Setelah itu kita bicara akhlak kepada siapa? Selain manusia, akhlak kepada jin, akhlak kepada binatang, akhlak kepada tetumbuhan, akhlak kepada lingkungan hidup, subhanallah. Akhlak kepada air, semuanya kita bahas sudah. Silakan dirujuk kembali. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah secara global ada dua. Wah, dari tadi kok dua-dua terus. Biar gampang ingatnya. Akhlak kepada Allah secara global terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, akhlak terhadap aturan Allah. Apa yang pertama? Akhlak terhadap aturan Allah. Yang kedua, akhlak terhadap takdir Allah. Apa? Takdir. Akhlak terhadap takdir Allah. Yang pertama, akhlak terhadap aturan Allah. Apa maksudnya, Ustaz? Aturan Allah itu maksudnya apa? Aturan Allah ya syariat agama. Aturan Allah maksudnya adalah syariat agama Islam. Entah itu yang sifatnya perintah maupun apa? Larangan. Bagaimana kita berakhlak mulia terhadap aturan Allah? Ustaz, bagaimana kita berakhlak mulia terhadap perintah dan larangan agama? Akhlak yang mulia terhadap perintah dan larangan agama adalah kita terima aturan tersebut dengan lapang dada. Entah itu yang kaitannya dengan aturan akidah, entah itu yang kaitannya dengan aturan ibadah, entah itu yang kaitannya dengan aturan akhlak kita sesama. Dengan sesama. Seluruh aturan Allah tersebut harus kita terima dengan lapang dada dan tidak boleh satu pun kita tolak. Dan tidak boleh pula kita terima tapi sambil menggerutu. Ada enggak orang menerima aturan sambil gerutu? Ya nang perusahaan BAK. Ngapa sih mlebune jam 6? Ya dia masuk akhirnya jam 6 tapi menerima sambil apa? Menggerutu. Tidak boleh. Itu namanya akhlak terhadap aturan Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan apapun kita terima, itulah muslim. Muslim itu artinya apa? Islam. Islam artinya apa? Islam. Islam itu artinya pasrah. Berserah diri. Menerima apapun yang diterapkan, yang ditetapkan oleh Allah. Itulah Muslim. Jadi kalau masih suka protes-protes dengan aturan Allah kue, urung Muslim temenanan. Nembe Muslim, Musliman. Lawong kita ini sama atasan kita saja. Manute polmok? Ya ora. Sama atasan kita, kita manut enggak? Manut. Maaf ini. Kalau ada seorang kopral, ada seorang apa? Kopral. Tengah-tengah upacara. Dipanggil sama komandannya, komandannya jenderal padane. Kopral karo apa? Jenderal. Sini kamu. Kira-kira apa? Siap. Tolong belikan siomay. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Dening siomay. Siomay. Beli siomay itu kan di luar protap ya. Kalau kamu ambil peluru. Itu kan masuk akal kan ya. Ambil peluru. Siomay. Tapi jawabnya apa? Siap. Apa nasing? Jeneng siomay. Orang anak. Kita ini sama atasan manut epol. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kok berani-beraninya kita ini protes sama Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa sih? Kok poligami boleh? Poliandri gak boleh? Di mana emansipasi wanita? Itu wanita yang ngomong. Nanti lelaki ngomong. Kenapa sih yang dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kok suami bukan siapa? Istri. Mana emansipasi pria? Ora gelem kalah kok. Kenapa sih warisan laki-laki jatahnya dua, perempuan cuma satu, alias perempuan setengahnya jatahnya laki-laki. Subhanallah. Itu tandanya kita belum berakhlak mulia kepada Allah. Berakhlak mulia kepada Allah adalah menerima setiap aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena aturan Allah yang terbaik. Tidak ada aturan di muka bumi ini yang melebihi kebaikan aturannya Allah. Dalilnya apa itu Ustaz? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 50. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 50. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu minallahi hukma. Tidak ada hukum, tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan Allah. Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang punya keyakinan. Ini orang, kalau orang enggak punya keyakinan ya tidak meyakini itu. Tapi Ustaz, supaya tumbuh keyakinan kita itu bagaimana itu Ustaz? Bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa aturan Allah itu yang paling baik? Bagaimana caranya supaya kita bisa pasrah dengan aturan Allah? Sebelum menjawab pertanyaan ini saya kasih ilustrasi. Pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Sering? Rasanya kepriwe? Ora kepenak? Ya mesti. Orang sakit gigi biasanya ya, enggak langsung ke dokter gigi. Biasanya golet obat nang di warung. Warung disit. Golet obat warung. Ternyata biasanya cocok, ternyata suatu hari enggak cocok. Akhirnya ya wis terpaksa Pergi ke mana? Bidan. Sing perek sih, perek murah. Nek ora mantri lah, mantri. Biri mantri. Ternyata enggak sembuh. Lah, ya wis lah, mengenai siapa? Dokter umum di sini, dokter umum. Sing di Mac 30.000 itu. Karo obate, wis karo obate gue 30.000. Ternyata enggak sembuh. Akhirnya mau enggak mau pergi kemana? Spesialis. Daftare bae wis 70.000. Ku daftar urung apa nih? Urung obate. Ya. Ketika kita sampai ke dokter spesialis gigi, ada enggak keyakinan di dalam hati kita, ki insyaallah mari. Ada enggak? Ada. Kenapa? Yakin. Ini ahli. Kalau kayak mantri kan, loh mantri, mantri ya mantri. Dokter umum, ya dia mungkin tahu tentang gigi, tapi kan tidak sepinter siapa? Dokter gigi. Begitu sampai dokter gigi mengatakan, Pak, nun sewu, mulutnya dibuka. Mangap, ah. Mau enggak mulut kita dibuka? Mau enggak kita buka mulut? Mau. Kenapa? Yakin. Ya. Kemudian dia memasukkan alat ke mulut kita. Protes enggak kita? Protes enggak? Membuka kentang. Ya bukan tang seperti itu, maksudnya tangnya siapa? Tangnya dokter, ya. Kemudian kita dibor gitu. Protes enggak? Protes enggak? Enggak. Coba sekarang kalau misalnya ada orang bukan dokter maksudnya, masukkan tang ke mulut kita gimana? Protes enggak? Protes. Ngawur, masa nyokon dileboni tang. Pertanyaannya, kenapa jenengan enggak protes sama dokter gigi itu? Yakin. Kenapa yakin? Kenapa yakin? Karena kita yakin bahwa dokter ini punya ilmu. Ilmu tentang pergigian. Makanya kita rela mulut kita dibuka, ditutup, kumur, nyokot kapas, setelah itu diambil, kumur lagi, nurut kita. Karena kita yakin dokter ini ahli, punya ilmu tentang itu. Pertanyaannya, dokter itu ilmunya luas banget apa? Luas banget gak? Enggak. Dia ahli dalam bidang tersebut. Tapi kalau suruh ngobati orang, apa ya? Dokter gigi orang bisa ngobati apa kira-kira? Orang kanker stadium 4 misalnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti kan dia ahli dalam bidang tertentu. Kita bisa yakin banget sama seseorang yang punya ilmu dalam satu bidang. Kenapa kita tidak bisa yakin dengan zat yang ilmunya tidak terbatas di dalam satu bidang? Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cara menumbuhkan keyakinan. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala luas, tidak ada batasnya. Allah maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah semuanya tahu. Kira-kira Allah tahu ilmu kedokteran enggak? Duh. Itu was, enggak tahu itu. Ilmunya Allah itu kalau ditulis pakai pulpen, pulpennya itu pohon sedunia. Pohon sedunia digawe pulpen. Kira-kira pirang lusin? Sudah. Pohon sedunia gue terlalu apa? Akeh. Pohon Sepurwokerto. Berapa jumlahnya? PU mana PU? Kita pohon Sepurwokerto saja gak tahu jumlahnya. Ini pohon satu bumi semuanya dijadikan pulpen. Pulpen butuh apa? Tinta. Tintanya samudra seluruh dunia. Berapa liter itu? Masih ditambah wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Tinta atau samudra yang ada di dunia ini semuanya dijadikan sebagai tinta. Masih ditambah dengan plus 7 samudra lagi. Untuk menulis ilmunya Allah. Ma nafidat kalimatullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan habis ilmunya Allah. Surat Luqman ayat 27. Seharusnya kita ini ketika berhadapan dengan aturannya Allah, kita menerima secara apa? Total. Itulah akhlak yang mulia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana tadi caranya menumbuhkan keyakinan? Gimana? Loh, kawit mau panjang lebar. Gimana tadi caranya? Dengan menumbuhkan pemahaman bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas. Dan aturan Allah itu Allah bikin berdasarkan ilmunya yang sangat luas. Allah itu lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Mana yang lebih tahu, kita apa Allah tentang diri kita? Allah apa kita? Mbok awake dhewek. Kenapa Allah lebih tahu tentang kita dibanding kita sendiri? Karena Dia yang menciptakan kita. Coba saya tanya satu saja. Usia jenengan berapa? Macam-macam. Yang usianya 60 tahun. Panjenengan sudah pakai usus 60 tahun kan ya? Panjangnya berapa itu? Usus yang sudah kita pakai 60 tahun. Sewidak tahun bayangkan. Nganggo usus sewidak tahun. Dawane biar orang ngerti. Apalagi kalau ditanya bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya. Wong dawane biar orang ngerti. Itu kita baru bicara masalah usus. Belum kita bicara yang lain-lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibandingkan kita sendiri. Aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bikin untuk manusia adalah aturan yang paling cocok dengan karakternya manusia. Allah tahu persis bahwa ini haram, ini jelek, makanya diharamkan sama Allah. Allah tahu persis bahwa ini baik, makanya dihalalkan sama Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah mesti jelek, mesti. Tidak mungkin sesuatu yang baik itu diharamkan sama siapa? Sama Allah. Allah tahu persis mana yang akan membuat manusia itu hatinya tenang. Dan Allah tahu persis mana yang akan membuat manusia hatinya gelisah. Makanya yang membuat hati kita tenang sama Allah diperintahkan untuk dikerjakan. Sholat, zikir, baca Al-Quran, hadir pengajian. Allah tahu persis ini yang akan membuat hati kita tenang. Makanya kalau pengen tenang, ikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu persis mana yang membuat hati kita menjadi gelisah. Makanya diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pacaran diharamkan sama Allah. Kenapa? Karena pacaran bikin gak tenang. Masa iya Ustaz? Ini banyak bujangan di sini nih. Ya. Pacaran itu bikin hati gak tenang. Ya. Nyuri bikin hati gak tenang. Kucing aja tahu nyuri itu bikin gak tenang. Ya? Kucing tahu gak? Panjenengan punya kucingnya? Yang punya kucing angkat tangan. Kalau kucing habis nyolong ikan asin yang di atas meja makan kita, saat kita enggak ada, begitu kita pulang, dia ngelihat kita gimana? Lari atau tenang-tenang saja? Lari. Padahal kita tidak tahu bahwa dialah sang pencurinya. Tapi begitu dia ngelihat kita langsung lari dia. Kucing saja tahu mencuri itu membuat hati gelisah. Masa manusia enggak tahu? Ya kalah tahu sama kucing. Oke. Nyolong gue aja dibayangkan nyolong sandal, nyolong apa? Ayam. Nyolong duitnya negara gue loh, korupsi. Nyolong gue jenengane. Tidak akan bikin hati tenang. Ora bakal tenang. Ya. Sekalipun tidak ketahuan sama KPK, ora tenang ora. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti akan membuat seseorang tidak tenang. Karena Allah tahu hal tersebut akan membuat hati tidak tenang, makanya diharamkan sama Allah. Sudahlah. Jadi manusia itu sing lurus-lurus baik akan tenang hatinya. Ikuti aturan Allah. Rasa neko-neko. Apa yang dihalalkan oleh Allah, silakan. Apa yang diharamkan oleh Allah, rasa datakan nyicipi-nyicipian. Keprisi rasanya ya, sate. Sate apa? Sate jamu. Tahu sate jamu? Tahu sate jamu? Sate sing sikile papat. Loh, wedus ya sikile papat. Au, au. Jadi jangan sampai njenengan itu ya tertipu. Anak wong dodolan sate jamu. Wah, kita obat kuat kayak ini. Sate jamu itu sate anjing. Ya. Di beberapa daerah Jawa Tengah ditulis sate kirik. Ya. Tapi di daerah sini tulisannya itu sate jamu, itu sate anjing. Ya. Jadi enggak usah keprisi ya rasanya ya. Wis rasanya cipi rasanya. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah pasti jelek. Allah tahu persis ini jelek, makanya diharamkan sama Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Makanya diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti aturan Allah, hidupnya akan tenang. Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 123. فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Al-Quran surat Thaha ayat 123. Orang yang mengikuti aturan Allah hidupnya akan tenang. Itulah yang namanya akhlak kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru bahas akhlak jenis pertama kepada Allah. Akhlak kepada apa? Aturannya Allah. Ini kita belum bahas akhlak jenis yang kedua kepada Allah. Ini belum bahas manusia, kasih suwe manusia. Kita baru bahas akhlak kepada Allah jenis yang pertama, yaitu akhlak terhadap aturan. Belum kita bahas yang jenis kedua, apa? Akhlak terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak kepada Allah jenis yang kedua ini, yaitu akhlak terhadap takdir Allah, tidak kalah efeknya terhadap ketenangan hati seorang hamba. Kalau pengen hidupnya tenang, berakhlaklah kepada Allah dalam takdir yang ditetapkan olehnya. Insya Allah kalau orang mempraktekkan akhlak mulia kepada Allah dalam masalah takdirnya, orangnya ceritanya wong kendat. Orangnya ceritanya wong kendat bunuh diri gak ada. Berarti nek ana wong kendat kepure kowe berarti ora berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, besok hari Ahad saya ada pengajian umum di Masjid Agung Cilacap. Waduh banget Ustaz. Ya yang mau hadir, yang enggak hadir enggak apa-apa. Judulnya Gigiku Sakit. Bukan yang tadi loh. Beda pembahasannya. Ya. Bikin penasaran aja mulane teka. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Jam 9. Jam 9 sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.